Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum rahimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarra al-umur muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini masih melanjutkan beberapa wasilah sarana untuk bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup. Di antara poin berikutnya kata mu'allif rahimahullah, i'lam anna hayataka tab'un li afkarika. Ketahuilah oleh anda bahwasanya kehidupan anda itu sangat ditentukan oleh pemikiran-pemikiran. Bahkan kehidupanmu itu taba'un, mengikuti pemikiranmu. Ya. Wa in kanat afkaron fima ya'udu alaika naf'uhu fi dinin aw dunya fa hayatuka thayyibah sa'idah. Maka jika pemikiran-pemikiran yang keluar itu adalah kembali manfaatnya untuk agama, untuk dunia, maka kehidupanmu akan baik, akan bahagia. Wa illa fal amru bil 'aqs. Kata mu'allif, dan jika pemikiran-pemikiran yang keluar itu justru sebaliknya, tidak memberikan manfaat bagi agama, tidak memberi manfaat bagi dunia, bagi kehidupanmu, maka berarti kehidupannya adalah kehidupan yang jelek. Kehidupannya adalah kehidupan yang sengsara, tidak akan mendapatkan keselamatan. Ini poin penting. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan diberi akal untuk supaya berpikir. Dan dengan berpikir itu dia akan mendapatkan buah dari apa yang dia pikirkan. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Darussa'adah. Ya. Wa fil jumlah fa aslu kulli ta'atin innama huwal fikru. Kata Ibnu Qayyim bahwasanya kesimpulannya, pokok dari segala bentuk ketaatan tidak lain itu dari berpikir. Wa kadzalika aslu kulli maksiatin innama yahdusu min janibil fikrah. Demikian juga pokok segala bentuk kemaksiatan yang akan membawa kesengsaraan, kerugian dunia dan akhirat itu berawal dari janib al-fikrah, munculnya sebuah pemikiran. Begitu. Fa inna syaitana yusadifu ardal qalbi khadiatan farighah. Karena setan itu akan menanamkan benih-benih di dalam hati yang kosong untuk menumbuhkan cinta berpikir terhadap hal-hal yang radiyah, yang jelek. Jadi kesimpulannya, kata Ibnu Qayyim, segala bentuk kebaikan dan kejelekan itu adalah muncul dari seorang itu berpikir. Kira-kira orang-orang yang mau berbuat maksiat itu berpikir dulu enggak? Berpikir dulu nih tadi. Iya, mau mencuri misalkan, mikir enggak dulu? Mikir tentunya kan. Mikirnya macam-macam lah. Ini rebu-rebu apa ini, nanti malam rebu apa, nyurinya lewat pintu mana, itu sudah dipikir dulu. Sudah tanya-tanya dulu sama paranormal dulu ya. Iya Ustaz. Iya. Bahkan ditanya dulu rebunya apa ini nanti. Yang dicuri apa, jangan salah ambil, ngumpetnya di mana, itu sudah berpikir jauh. Setan sudah beri jalan. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, pokok segala bentuk maksiat itu dari berpikir. Oleh karena itu sebagian salaf berkata, qala ba'du salaf. Ya. Malaqatur rijal talqihun li albabiha fal mudzakaratu bihi liqahul aqli. Fal mudzakarah. Maka seorang yang mau mengingat pelajaran, mengingat nasihat, itu liqahul aql, sebagai pembuka bagi akal itu sendiri. Ya. Sehingga kata Ibnu Qayyim juga, fal khair wa sa'adah fi hizana. Digambarkan kebahagiaan, kebaikan itu digambarkan dalam tempat yang tersimpan rapi. Lalu miftahuha atafakur. Kuncinya yang untuk membuka gembok penutup kebaikan dan kebahagiaan dan keselamatan tadi itu atafakur. Berpikir. Fa innahu la budda min tafakkurin wa ilmin. Sehingga seorang harus berpikir, berilmu. Sehingga natijatul fikri wa halin yahdusul qalbi min dalikal alam. Sehingga dia akan dengan berpikir, berilmu itu akan menghasilkan sebuah hasil yang dia itu akan berusaha mendapatkan kunci-kunci yang menutup pintu-pintu kebahagiaan tadi. Oleh karena itulah, barakallahu fikum, berpikir itu salah satu pembuka dari segala kebaikan. Sehingga para salaf dulu menyebutkan beberapa pentingnya seorang itu berpikir, ya, at-tafakkur. Dan di sana ada beberapa ucapan salaf yang dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pentingnya seorang yang diberi akal untuk menggunakan akalnya dengan berpikir sesuatu yang membawa kebahagiaan. Berkata salah satu ulama salaf, di sini dibawakan oleh Ibnu Qayyim beberapa akwal mereka. Ya, seperti dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad, at-tafakkur mir'atun turika hasanatika wa sayyi'atik. Kata Fudail bin Iyad, keluarkan oleh Ibn Nu'aym, ya, bersumber dari Hasan al-Basri rahimahullah. At-tafakkur, berfikir itu merupakan mir'at, cermin, yang akan menampakkan kepadamu kebaikan dan kejelekan. Bercermin itu apa? Berfikir itu salah satu daripada cermin yang akan menampakkan kepadamu kebaikan dan kejelekan. Kalau orang memikirkan kebaikan, maka yang muncul kebaikan. Gitu? Kalau orang berpikir tentang kejelekan, ya yang muncul apa? Kebaikan atau kejelekan? Kejelekan makanya. Kan begitu. Kalau dia yang ada di otaknya adalah kejelekan-kejelekan, ya yang dia pikir kejelekan terus. Tidak pernah berpikir kebaikan. Makanya kata Fudail bin Iyad, At-tafakkur mir'atun. Cara berpikir itu merupakan cermin. Ya. Kemana kita akan melangkah, kemana kita akan berbuat, itu bisa dilihat dari cara berpikirnya kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penting bagi kita memanfaatkan waktu kesempatan untuk kita berpikir. Kemudian ucapan yang lain. Di antara ucapan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, al-fikratu fi ni'amillah min a'zamil ibadah. Al-fikrah, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, ya, merenungkan, memikirkan, ya, dengan nikmat-nikmat Allah itu, kata beliau, termasuk a'zamil ibadah, jenis ibadah yang sangat agung, jenis ibadah yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dengan orang mau merenungkan, memikirkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah dari nikmat-nikmatnya, maka dia akan mengetahui kebesaran Allah, keagungan Allah, apa yang dimiliki oleh Allah dari alam semesta ini. Sehingga dia akan semakin patuh, tunduk dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia akan semakin merasa kecil di hadapan Allah, sehingga akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di antara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang itu berpanjang angan-angan, kosong. Bukan berpikir yang bermanfaat, tapi angan-angan yang panjang sehingga melupakan kehidupan akhirat. Termasuk ucapan yang lain, ya. Di antaranya adalah ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang imam az-zahid yang wafat pada 215 Hijriah. Al-fikru fid dunya hijabun anil akhirah. Berpikir tentang dunia itu salah satu penghalang dari akhirat. Ya. Wa uqubatu li ahli wilayah, dan hukuman bagi orang-orang yang al-wilayah, mencintai Allah Azza wa Jalla. Wal fikru fil akhirah yurihul hikmah wa yuhil qulub. Dan berpikir tentang akhirat itu melahirkan hikmah, mewariskan hikmah, dan yuhyil qulub, menghidupkan hati seorang manusia. Apa maksudnya di sini? Ya. Seorang yang mau berpikir tentang kehidupan akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya kecintaan untuk berusaha mengejar pahala akhirat. Namun sebaliknya, orang yang hanya menyibukkan pikirannya, disibukkan 24 jam, yang dipikirkan adalah dunianya. Akhirnya apa? Tertutup dah akhiratnya. Tertutup ini kan. Itu bangun tidur, langsung pegang pulpen, langsung tulis nota. Ya. Tulis perjanjian dengan si fulan, si fulan. Nanti jam sekian-sekian pegang HP. Nanti langsung, wah ini. Dunia terus ini saatnya. Jadi bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah HP-nya ada di sana. Langsung dibuka HP-nya. Wah, siapa sih yang telepon tadi malam ini? Ya. Dia sudah terbayang 24 jam nanti jam sekian ketemu si fulan, jam sekian ketemu si fulan, dengan si fulan untungnya sekian, dengan si fulan nanti untungnya sekian. Jadi yang diuntung apa ya? Ditulis untungnya saja. Untung dunia maksudnya. Dia tidak, kadang terhalang ya untuk menghitung keuntungan akhirat. Sholat lima waktunya untungnya berapa? Sholat berjamaah pahalanya 27 daripada sendiri. Tidak berpikir bagaimana dia membaca ayat Al-Quran, duduk di majlis ilmu, bagaimana dia melakukan banyak kebaikan-kebaikan sehingga dia mendapatkan ukubah tidak bisa mendapatkan hal-hal yang dicintai oleh Allah, sehingga dia barakallahu fikum akan mendapatkan kegundahan hatinya. Oleh karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga memberikan salah satu nasihat penting tentang masalah ini. Ista'inu 'alal kalami santi wa 'alal istinbati bil fikrati. Mintalah tolong kalian kepada Allah dari al-kalam, menjaga keselamatan dengan keselamatan berbicara, dengan menjaga diri dari tidak berbicara. Wala istinbat, dan minta tolonglah kepada Allah bisa mengeluarkan hukum-hukum dari ayat, dari hadis, bil fikroh, dengan berfikir. Jadi dengan berfikir bisa mengeluarkan sebuah hasil. Baca ayat keluar faedah, baca hadis dapat faedah. Ini istinbat. Dengan apa dia dapatkan? Kata Imam Syafi'i, bil fikroh, dengan dia berfikir. Dan kata Ibnu Qayyim, wa hadza li anna al-fikra 'amalul qalbi, karena berfikir itu amalan hati. Hati apa otak? Hati, Ustaz, ya. Hati. Ya, namanya berfikir pakai hati atau pakai otak? Hati, Ustaz, ya. Iya, karena hati itulah tempat berkumpulnya ilmu. Kalau otak itu cuma lewat saja, mendengar, melihat, membaca, masuk otak, keluar, disimpan di mana? Di hati. Sehingga dengan seorang hatinya itu mau memikirkan apa yang dia baca, apa yang dia lihat dari ayat-ayat Allah, dia akan mendapatkan hukum. Sehingga Imam Syafi'i tadi minta tolonglah kepada Allah dengan bisa mengeluarkan istinbat hukum itu dengan berfikir. Jadi hanya orang-orang berfikir yang mampu mengambil faedah. Ya. Oleh karena itulah para salaf, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka telah dibimbing dan dipahamkan jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada surganya. Sampai ada kisah seorang pembantu Nabi. Nabi SAW itu punya pelayan pembantu seperti Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud. Ada juga pembantu yang lain namanya Abi Faras, Rabi'ah bin Malik. Ya, Abi Faras namanya. Abi Faras, Rabi'ah bin Malik. Suatu saat Abi Faras atau Kak Rabi' ibni Malik itu melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambilkan air wudhu, melayani beliau mengambilkan sendalnya dan yang lainnya. Dan ini salah satu pembantu beliau, pelayan beliau. Suatu saat beliau ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau menginap di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau mengambilkan air wudhunya, ya, dan kemudian beliau diperintahkan oleh Rasul, salni, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Kalau kita disuruh meminta sesuatu oleh orang yang besar, kira-kira minta apa kepikirannya? Minta rumah yang bagus, Ustaz, ya. Hah? Rumah yang bagus banyak. Kalau itu pekerjaannya belum tetap, ya minta apa? Pekerjaan, Ustaz, ya. Nah, kan begitu. Antum belum punya rumah, minta apa? Rumah, Ustaz. Rumah. Ini orang besar ini. Ini pemimpin besar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memiliki sekian banyak hal-hal yang bisa dia berikan. Ya. Maka sahabat ini, pembantu pelayan beliau, Abi Faras ini, ketika disuruh meminta sesuatu, karena memang Rasulullah SAW sudah banyak diberikan kebaikan oleh Abi Faras, diambilkan sendalnya, diambilkan air wudhunya, Kalau buang hajat diambilkan airnya. Itulah kebaikan dibalas dengan apa? Kebaikan juga. Kebaikan. Kalau kita sudah sering dibantu ya membalas apa? Kebaikan kok. Kebaikan juga. Sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang diberikan kebaikan, balas kebaikan. Makanya Nabi SAW ingin membalas kebaikan. Ini pelayan sudah banyak bantu kok. Ayo kamu minta apa? Suruh minta ini. Kalau disuruh minta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Rasulullah SAW juga orang yang punya kebaikan dunia ya. Sampai pernah beliau menyembelih 100 unta kurban ya. Iya. Insyaallah ini kaya sekali. Bahkan beliau sedekah 1 lembah kambing ya. Berharta dia. Tapi pelayan ini bukan itu yang dia pikirkan. Bagaimana saya bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Bisa bersanding terus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia wal akhirah. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya mohon agar engkau berkenan, aku ini selalu menemani kamu di dalam jannah. Ini ya, kalau berteman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah, berarti kenikmatan yang luar biasa ini. Maka kemudian beliau mengingatkan kembali, oh ghairu dzalik, atau yang lain saja, atau kamu tidak minta yang lain saja, oh ghairu dzalik. Atau kamu tidak minta yang lain saja. Tawarin masih ya. Ini baiknya Rasul SAW. Orang minta sudah menyebutkan permintaannya, masih ditawarin atau minta yang lain saja. Ternyata sahabat ini, karena orang itu pikirnya kan macam-macam. Iya ya, minta ini apa itu aja ya. Apalagi diberi pilihan ya. Apalagi kalau lihat kondisi mungkin belakangnya di rumah belum punya, kendaraan belum punya, istri belum punya, aduh gimana ya, minta istri aja apa ya. Kan begitu. Tapi beliau tidak, tetap minta untuk bisa menemani beliau di jannah. Maka kata laki-laki tersebut, Afifas mengatakan, huwa zaka ya Rasulullah, saya minta itu saja ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikasrafi sujud. Rahu Muslim. Fa'aini, maka tolonglah dirimu untuk agar engkau selalu bisa melakukan sujud. Ya. Maka fa'aini ala nafsik, tolonglah agar engkau bisa bersamaku nanti dengan engkau di kasrati sujud untuk diri kamu banyak melakukan ibadah sholat. Ya. Banyak melakukan ibadah sholat, karena orang yang banyak sujudnya, maksudnya di sini adalah banyak mengerjakan sholat, ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin, kafrati sujud tastalzimu kafratur ruku', orang yang banyak sujudnya mengharuskan banyak rukuknya, wa kafratur ruku' tastalzimu kafratul qiyam, orang yang banyak rukuknya banyak berdirinya, li anna kulla sholatin fi kulli raka'atin minha rukun sujudan, karena satu ibadah sholat satu rokaat itu berapa kali rukuk? Satu kali rukuk, sujudnya berapa kali? Dua kali ya begitu. Jika orang yang banyak sujudnya, banyak berdirinya, baik, berarti dia banyak mengerjakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini maksudnya adalah orang tersebut banyak mengerjakan ibadah. Di sini menunjukkan dalil bahwa para salaf mereka berpikir menginginkan agar bisa mendapatkan kebaikan dari segala kebaikan, mendapatkan jannah. Karena surga dan neraka itu bagi seorang manusia itu amat sangat dekat. Iya, maksudnya apa? Iya. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannah aqrab ila hatikum min syirokina alih." Dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, jannah itu lebih dekat dari tali sendal kalian. Warnaru mislu dzalik. Neraka juga apa? Sangat dekat dengan tali sendal kalian. Apa maknanya? Apa maknanya bahwa surga itu lebih dekat dari sendal kalian? Dan neraka juga kata beliau lebih dekat dari sendal tali sendal kalian. Hadis Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Artinya diterangkan oleh para ulama rahimahullah, kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa makna hadis ini yang dimaksud siraqun na'al, yakni tali sendal, ini menunjukkan bahwasanya wa huwa saqaribun minal insan, yang namanya tali sendal kan sangat dekat. Wa yudrabu bihil mathal, dan digambarkan oleh Nabi SAW sebagai perumpamaan fil qurbi, tentang dekatnya surga atau neraka. Wa dzalika li anna qad takunul kalimah wahidah yudhannu annaha sababan fi dukhulil jannah. Hanya dengan satu kalimat kadang seorang itu menjadi sebab masuk jannah. Ya, dengan kalimat tauhid yang ikhlas, jujur, benar diucapkan dari dalam lubuk hatinya dengan ikhlas, maka akan mendapatkan jannah. Mengqala la ilaha illallah khalisan, dalam lafaz yang lain shadiqan min qalbihi dakhala jannah. Ini dengan kalimat la ilaha illallah. Namun juga qad yatakallamul insan bil kalimah wahidah min ridwanillah azza wa jalla la yadhunnu anna tablughu ma balagha fa idza tusilu ila jannati na'im. Itu tadi, seorang mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah. Ya, ternyata dengan kalimat tersebut dia tidak menyangka ternyata menyampaikan ke dalam surga. Atau sebaliknya, seorang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, kemudian menjadi sebab orang tersebut tersungkur ke dalam jahanam. Masih ingat kisah bagaimana orang munafik ketika selesai perang Tabuk atau ketika berangkat perang Tabuk? Ketika orang munafik itu di tengah jalan sambil naik kendaraan, sambil apa namanya ngobrol gitu supaya tidak terasa capek perjalanannya, dalam kondisi mereka tidak sadar atau sadar, yang jelas mereka berucap dengan main-main ataupun serius, yang jelas itu ucapan yang menyebabkan mereka terlempar dari keimanan. Ya, apa kata orang munafik? Ma ra'aina misla ra'ina ulai arghabu butuna. Kami tidak melihat orang-orang yang para pembaca Quran yang lebih suka makan. Wala akdibu alzina, lebih pendusta lisannya. Wala ajbanu inda liqa, lebih pengecut dari apa di saat bertemu dengan musuh dibandingkan mereka itu, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini melecehkan ya. Kalimat yang ringan ya, tapi tidak dipikir panjang ya. Pikirnya pendek ya, Sat ya. Iya, tidak dipikir panjang. Terucap. Namanya asbun ini, apa asbun? Asal bunyi Sat ya. Tidak sadar ya ngomong kayak gitu. Tidak dipikir panjang. Akibatnya turun ayat. Ya. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasiun. Apakah dengan Allah, ayat dan rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan berikan alasan telah kufur setelah iman kalian. Ya, Taubah ayat 65, 66. Di sini diambil faedah para pendengar sekalian, bahwa seorang itu hendaklah selalu berusaha mengikuti hati kita, memikirkan yang positif, yang baik. Dan ketika muncul keinginan berpikir sesuatu yang jelek, segera dilawan. Karena kebahagiaan seorang, kata mu'alif di sini, itu sangat mengikuti al-afkar masing-masing orang. Dan kesengsaraan seorang juga kadang karena mengikuti al-afkar yang dia munculkan dalam kehidupan. Ya. Demikian poin yang ya, telah disebut oleh Mu'alif, yakni bahwa kehidupan seorang itu akan baik dan bahagia itu sangat ditentukan sekali oleh pola pikir yang dia miliki. Dan semoga Allah jaga hati kita, diri kita, untuk selalu diberi oleh Allah nikmah kebaikan dalam berpikir, sehingga mendapatkan kemudahan, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Segala salah dan kurang mohon maaf. Subhanakallah. Baik, kami kembalikan kepada penyiar tersebut. Baik, ada beberapa perkara yang perlu ditanyakan ini, Ustaz. Apa ini ya? Terkait dengan kisah Rabi'ah bin Malik ini, iya. Kisah yang menakjubkan, Ustaz, ya. Iya. Seorang sahabat yang begitu tulusnya membantu Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan ketika ditanya meminta apa, maka sahabat ini meminta untuk dimasukkan ke dalam surga, Ustaz, ya, bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Namun Rasulullah membimbingkan untuk banyak sujud, Ustaz, ya. Mungkin di masyarakat kita, kita mendapatkan ketika seseorang mendengarkan hadis ini, maka mereka benar-benar semata-mata banyak bersujud, Ustaz. Kita dapatkan selesai sholat mereka, sebelum mereka berpaling pergi, biasanya mereka menyempatkan diri untuk sujud, Ustaz. Ketika ditanya alasannya kenapa? Ya, karena Rasulullah memerintahkan untuk banyak sujud. Ya, apakah amalan seperti ini dibenarkan, Ustaz? Barakallahu fikum. Dengan penjelasan hadis ini yang kami ketahui bahwa yang dimukan oleh hadis ini adalah seorang itu untuk banyak melakukan ibadah sholat. Ya, sebab orang semakin banyak menjalankan sholat, maka dia akan semakin banyak melakukan sujud. Ya, semakin dia banyak melakukan sujud, maka semakin seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla adalah di saat dia dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mengkhususkan sujud setelah sholat wajib, ya? Iya, sahabat kita. Maka wallahu a'lam bishawab, sepengetahuan yang kami baca dari penjelasan para ulama yang ada di dalam kitab Akhtaul Musallin, apa ya, bisa dilihat di sana, mungkin di murojaah, karena saya baca sudah hampir 6 tahun yang lalu. Jelas di sana sekilas saya membaca ada penjelasan dari para ulama tentang akhtaul musallin, tentang apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang keluar dari masjid setelah sholat wajib, mau keluar masjid biasanya atau selesai pikir apa ya, iya, kemudian sujud 2 kali baru keluar dari masjid. Nah, hal seperti ini ditanbih oleh para ulama kita rahimahumullah. Bisa dilihat penjelasannya secara detail dalam Akhtaul Musallin, beberapa hal yang terkait dengan keliruan orang-orang yang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih lengkap mungkin bisa dilihat kembali. Baik, benar ya. Baik, di kitab Al-Qaulul Mubin, Ustaz, ya, Akhtaul Musallin. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, kunyata.